Duit gaji saya simpan dalam tabung haji. Zakat simpan di simpanan dikeluarkan oleh tabung haji. Saya tak perlu lagi keluar ke? Tak payah dah. Neh, bila tahlil dikeluar sekali sudah memadai. Duit yang sama di atas berkaitan dengan zakat gaji atau zakat pendapatan. Bulanan adakah wajib saya keluar rekangnya? Zakat dalam pendapatan ni sebenarnya neh tidak dikenakan. Tidak dikenakan oleh kerajaan, kita yang kena keluar. Faham? Kita yang kira. Jadi dia tak keluar. Kita kena keluar zakat kalau gaji kita tu besar. Tapi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab jumhur ulama, tiga mazhab ni tak kena zakat pendapatan sebenarnya. Faham tak ke? Neh, mazhab Syafi'i tak ada zakat gaji. Mazhab Hanbali Hanafi tak ada. Mazhab Maliki, gaji kita tu sampai ke nisab, maka kena keluar zakat pendapatan. Neh. Ha. Adapun tabung haji kita tak payah cara. Pihak tabung haji keluarkan. Kalau kita ada 8,000 tak kena zakat lah. Tapi kalau kita ada 20,000 dalam tu, setahun dah, tabung haji tu kan buat keluar zakat. Neh. Ha, kita tak usah keluar dah.